那半子也没错， 我宁可用他的颜色你看他吃惊一 阿弥陀佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛Mwana ya mama, tale siko meminga yo Tiki nane sanga, nakole nane na Nanya yoka kasama wafele Sema ya kano ya poliko fele Na wena kadi nakole na fele Na bolo ko tiki na Ami manmanga na pinto ni bibie Joli tango ekole kana kopite di oh Na kimi na mbaba na bangi monyo kwe Baba shoti kingara Ami mazanga na zinzo libibie Na toto tango mimaka na kokite di oho Na ndimi na kufa pona limwa mutilie Na ndimi bambasi amina ngaba neko Tika bango baseke babu mileta Olingo zambe atinda na mitema ya bato Ohoho Lo de Nalandiyo kolanda obele Namote mapota ezoki Aminga nampasi ya boye Mama oho Okudika na pomoi Omoma yaka Okudika na motema na kupite Yosundo linga bebe na yoya moke Sana nuya kola oho Pongo yo pende mama Sena nuya kola oho J'étais chanté ma tristesse comme un oiseau près des eaux. Ah bébé, espoir et combien des espoirs. La lampeur, la profondeur se va. Adieu petit chéri, pardon. Adieu petit chéri, adieu petit chéri. Adieu petit chéri, adieu petit chéri, adieu petit chéri, adieu petit chéri, adieu petit chéri, adieu petit chéri, adieu petit chéri, adieu petit chéri, adieu petit chéri, Thank you. Vamos a cantar.